إلى قدد النبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى رأي أزواجه وذريته وأصحاب التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى الدين، ثم إلى رأي أنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، وإلى رحم مشايخنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا، وإلى رحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور الهدى جاهدا كما أخبرك الله بنور الشمس بارك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan perempuan yang berhormat dan berhormat, alhamdulillah malam ini saya dapat hadir dalam program kuliah yang saya di sini 11 kali. Dalam kuliah yang dapat, kalau tidak silap saya telah terangkan suatu hikmah yang saya tidak ikat. Tanda amalan kita diterima oleh Allah di akhirat nanti, iaitu apabila kita dapat merasai buah amal dengan rasa rohani kita ketika kita di dunia ini. Dan buah amal itu sudah saya jelaskan ada 5 jenis atau 5 perkara seperti yang disebut oleh Ibn Hajar. Yang pertama ialah berasa lazat di dalam rohani ketika beribadat kepada Allah, rasa lazat kerana berasa hampir dengan Allah SWT, musyahadah kepada Allah. Yang kedua ni rasa manis ketika berdoa dalam ibadat, kerana ibadat itu maknanya memang berdoa. Yang ketiganya ialah rasa hati kita jinak kepada Allah ketika kita terbayang keagungan Allah, kesempurnaan Allah sebagai Tuhan kita semasa kita beribadat. Begitu juga yang keempat, kata Ibn Atibah, buah amal yang keempat ialah roh kita berasa suka dan gembira. Sebagaimana yang Allah kandaki dalam Quran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Ya Muhammad, aku ajarkannya kepada umatmu supaya umatmu itu berasa suka dan gembira, didorong oleh kesedaran bahawa Allah telah kurniakan berbagai kurnia dan rahmat kepada mereka. Akhir sekali ialah gembiranya syirk ketika menerima berbagai taufik dan hidayat daripada Allah SWT. Syir itu ialah lapisan hati yang terakhir, maksudkan kita sebut lubuk hati. Syir inilah yang menerima apa juga taufik hidayah daripada Allah, ilham daripada malaikat. Kalau orang kafir, ilham daripada iblis, bisik-bisikkan iblis, lintasan-lintasan atau khadarat iblis atau syaitan. Jadi untuk mengisi masa pada malam ini tuan-tuan, saya teringat satu masalah yang selalu melirukan orang yang belajar dan beramal dengan ilmu tasawuf, juga selalu menirukan orang ramai. Tadi saya bacakan satu ayat dalam mukadimah kuliah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah berlindung pengurus orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka daripada berbagai kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu, awliya'uhum pelindung-pelindung mereka, atau sembahan-sembahan mereka yang lain daripada Allah. Yukhrijunahum minan nuri ila zulmat, mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Ini konsep gelap, konsep cahaya ini memang salah satu konsep yang diajar oleh Allah dalam Quran, yang disebut oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Malahan kita ikam yang kita baca pun dipenuhi di sana sini dengan kalimah nur, cahaya. Misalnya al-anwaru matayal qulub wal asrar, berbagai cahaya itulah kendaraan yang ditunggang oleh hati dan sir. An-nuru jundul qalbi kama anna zulmata jundul nafsi, fa idza arada Allah an yansura 'abdahu amadahu bi junudil anwar wa qata'ahu min adz-zulmi wal adhiya. Nur itu adalah tentera hati, sebagaimana kegelapan itu tentera nafsu. Apabila Allah mahu memenangkan hati seseorang hamba ini, maka Allah akan beri bantuan tentera nur, dan disekatnya kedatangan kegelapan dan pengaruh makhluk ke dalam hati pun mudur. Aurada alaikal warida itakuna bihim alai warida, Allah limpahkan nur ke dalam ruang hati anda supaya hati anda ingat adanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aurada alaikal warida, Allah limpahkan nur ke dalam ruang hati anda. Jika selamatkan min yadil azyar wa yukharrukan min rikil asyar, supaya dengan nur itu dapat memerdekakan hati anda, dapat melepaskan hati anda daripada pengaruh makhluk, dan memerdekakan hati anda daripada diperhatu oleh makhluk. Auroda alaika ruwalika liyukriska min sijni wujudika ila qada'i suhurika, Allah limpahkan cahaya ke dalam hati anda supaya hati anda bebas daripada penjara diri, daripada penjara wujud diri anda sendiri, bebas keluar, dapat melihat luasnya musyahadah hati anda terhadap rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ini semuanya cahil. Kalimah cahil ni lah tuan-tuan yang juga digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Bukan saja orang Islam, tapi manusia ramai disesatkan kerana cahil. Dalam Quran pun banyak disebut. Selain daripada ayat yang dia sebutkan tadi, Allah SWT berfirman, berjanji kepada kita orang-orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, akan jadikan untuk kamu furqanan, nuran. Bila kita bertakwa kepada Allah, Allah janji nak jadikan untuk kita nur. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa'ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Faman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan, kami kurniakan dalam hati yang hidup tadi nuran cahaya. Dengan cahaya itu orang itu mampu memahami berbagai ilmu Allah untuk diri, diamalkan untuk diri dan untuk masyarakat. Jadi ayat-ayat seperti ini, keterangan-keterangan atau perkara-perkara yang baik dengan Nurdin memang banyak dalam Quran, dalam Sunnah, dalam kitab-kitab. Sebab itulah syaitan dan iblis syaitan ini berbuat sangat suka menggunakan cahaya untuk menipu manusia. Kalau orang kafir memanglah mereka tertipu dengan cahaya. Kita orang-orang Islam pun kalau tidak faham betul-betul, kita pun terpesong, tersesat kerana cahaya yang didatangkan oleh iblis. Memang ramai tuan-tuan orang Islam ni sesat kerana cahaya. Jadi pada malam ni saya nak terangkan sedikitlah apa yang dimaksudkan cahaya. Cahaya yang dimaksudkan oleh Allah, oleh Ibnu Abdillah dalam kitabnya Hikam, oleh ulama, cahaya iman, cahaya apa, amal dan sebagainya, ialah cahaya yang maknawi, lawan dari cahaya yang fisik. Cahaya fisik, cahaya yang kita kenal dalam hidup kita. Malam ni dalam masjid ini ada cahaya elektrik. Di luar sana mungkin ada cahaya bintang, cahaya bulan. Siang ada cahaya matahari, ada cahaya api. Ini cahaya fisik. Padahal apa fisik? Boleh kita nampak dengan mata kepala. Ada warna putih ke merah ke apa. Ini fisik. Ada pun cahaya yang Allah sebutkan dalam Quran, yang Ibnu Athaillah sebutkan tadi, itu cahaya yang maknawi. Adalah berbeza ya. Cahaya yang maknawi ini hanya boleh dilihat oleh mata hati orang yang tertentu saja, orang yang hampir kepada Allah saja. Macam kita ni tidak akan nampak. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang Quraisy Mekah itu tak mau beriman kepada Rasulullah SAW? Karena mereka tak nampak cahaya kenabian, cahaya kerasulan, cahaya ketakwaan dan berbagai cahaya yang ada pada Rasulullah itu mereka tak nampak. Sebaliknya orang-orang Islam nampak cahaya kenabian. Malah orang Madinah yang begitu jauh dari Mekah pun boleh nampak, boleh percaya. Karena itulah orang Madinah sedia membantu Rasulullah untuk menyebarkan Islam. Dan mereka sebelum Rasulullah datang pun memang mereka dah percaya. Artinya mereka nampak cahaya, cahaya kenabian, cahaya kerasulan, cahaya Quran itu bercahaya. Tapi cahaya yang mana tu? Sebab tu kalau kita buka Quran tu tak nampak, tak nampak. Jadi syaitan ni dia menggunakan kalimat nur, cahaya itu untuk menipu kita, kita tak sedar. Ini yang kita takut. Lebih-lebih lagi apabila kita belajar ilmu tasawuf sikit banyak, kita didengarkan cahaya, cahaya, cahaya. Syaitan pun gunakanlah cahaya untuk menipu kita, kita tak tahu. Jadi renungan kita tuan-tuan, kita tumpukan untuk mengenal dua perbedaan antara cahaya yang maknawi dengan cahaya yang fisik. Cahaya yang maknawi ni tuan-tuan bukan hanya tak boleh dilihat oleh mata kepala. Yang boleh melihatnya dengan yang hanya boleh dilihat oleh mata hati, oleh orang tertentu, tentunya oleh orang-orang yang hampir kepada Allah, macam sahabat-sahabat, para sahabat Nabi. Mereka memang punya iman yang hebat, pandangan hati yang hebat. Sebab itulah mereka nampak cahaya kenabian, cahaya kerasulan, cahaya ketakwaan. Malah cahaya diri Rasulullah pun nampak. Rasulullah digambarkan oleh penulis-penulis sirah. Penulis-penulis sirah dapat maklumat daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi Muhammad itu bila berjalan pada waktu malam terang. Tapi yang nampak itu siapa juga? Sahabat. Sahabat yang nampak ini yang melaporkan, lalu ditulis oleh penulis-penulis sirah, penulis sejarah Rasulullah dan para sahabat. Kenapa orang-orang Quraisy tak nampak? Orang Quraisy di kota Mekah itu yang sekampung dengan Rasulullah, siang malam berjumpa dengan Rasulullah. Mereka tak nampak. Rasulullah berjalan di jalan gelap, tak nampak pun cahaya. Kalau nampak tuan-tuan, Abu Lahab kalau nampak, Abu Jahal kalau nampak, ketua-ketua Quraisy yang lain nampak, Nabi berjalan terang, yang gelapnya malam itu jadi terang, tentulah mereka segera beriman. Tapi kenapa tak beriman? Karena mereka tak nampak. Jadi yang melaporkan Rasulullah itu bila berjalan terang ialah sahabat-sahabat Rasulullah yang memang pandangan hati mereka ini tajam. Mereka nampak, orang Quraisy tak nampak. Pasal apa? Cahaya Rasulullah itu yang makna bukan cahaya fisik. Tapi bila apa itu berada di tengah gelap, terang. Yang nampak terang itu ialah orang-orang tertentu. Orang Quraisy tak nampak. Jadi ada bezanya. Ahli sihir pun boleh juga dia duduk di tengah di dalam bilik atau dalam rumah yang gelap. Ahli sihir boleh boleh menghadirkan cahaya yang terang. Mungkin seterang lampu masjid ini. Boleh. Ada sihir itu. Tapi itu boleh dilihat oleh semua orang. Kenapa? Itu adalah perbuatan atau setan iblis yang dinamakan atau istidros. Contoh perempuan siang. Orang-orang Kristian perempuan. Orang Kristian ini. Kenapa mereka berpegang bahawa agama Kristian itu betul? Antara sebabnya ialah kerana mereka nampak cahaya. Jadi cahaya itulah sebagai bukti kebenaran agama Kristian. Terutamanya apa dia? Cahaya Bible. Ramai orang Kristian ini bila buka Bible bercahaya. Mereka cuba buka Quran, tak ada cahaya. Saya temui beberapa orang Kristian yang dah masuk Islam, tapi kerana kecewa dia nak masuk balik Kristian. Antara lain alasannya, kalau saya masuk Kristian balik, sekurang-kurangnya dia boleh yakin bahawa Bible itu betul. Sebab sebelum dia masuk Islam, dia baca Bible dalam gelap pun bercahaya. Tak payah lampu. Ada dua orang perempuan tuan-tuan. Yang seorang Kristian. Seorangnya Islam. Berdebat. Yang Islam kata Quran betul. Yang Kristian kata Bible betul. Lalu akhirnya cabar-mencabar masuk bilik gelap. Bila Bible dibuka, bercahaya. Boleh baca. Yang Islam pun boleh nampak. Bila Quran dibuka, gelap. Ha, jadi kata orang Kristian, ha, betul lah. Bible yang betul, Quran lah. Kenapa tuan-tuan? Bible itu terang, itu adalah cahaya yang didatangkan oleh Iblis. Cahaya sebenar. Kenapa Quran tak nampak cahayanya? Kerana maknawi. Orang Kristian itu tak percaya mana dia nampak. Orang Islam itu, perempuan Islam itu pun, entah semayang, entah tidak. Macam mana imannya, macam mana dia nak nampak. Pada tahun akhir 60-an, awal 70-an, ada seorang yang digelar Maulana Makmun. Dia duduk di Tanjung Pura, Sumatera. Asalnya dia belajar di Mekah. Rakan-rakan yang belajar sama dapat ilmu, boleh faham ilmu, balik jadi tuan guru, jadi kiai. Tapi oleh kerana dia ni otaknya lembab, jadi tak dapatlah ilmu. Satu tuan-tuan, dia beramal. Akhirnya datanglah iblis syaitan membayangi amalan dia. Iblis syaitan ini mengajar zikir macam yang diajar oleh Allah dan Quran. Allah, Allah, Allah. Dimulai dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baca salawat lalu berzikir Allah, Allah, Allah. Bila dia beramal macam yang dia dengar itu, bercahaya. Bukan saja bercahaya, boleh melakukan perkara-perkara yang ganjil, apa yang dia minta berlaku. Tapi malam ni saya ceritakan tentang cahaya. Jadi bila dia balik ke Tanjung Pura, dia ajarlah kepada orang ramai zikir dia. Antara yang meyakinkan orang ramai jadi muridnya ialah cahaya. Dia berzikir sendiri dalam diri, muridnya tengok bercahaya. Padahal lampu di padang. Bercahaya semua. Jadi pada awal 70-an, selepas 17 ini, ajarannya ini tersebar di Malaysia, terutamanya dalam angkatan tentera. Karena apa? Bila berzikir, sekumpulan tentera di tengah padang boleh hilang. Dan bila berzikir di bilik yang gelap, boleh bercahaya. Masa itu saya tahun 1 lepas sebenarnya, orang-orang yang membawa Syekh Maulana Makmum ni, dibawalah ke Masjid Al-Rahman. Orang ramai nak belajar, ditunjukkanlah kekeramatan ini. Tapi malam tu saya nak tengok cahayanya tak ada kekeramatan ini. Macam mana? Beberapa ya, berpuluh-puluh orang terbelenggu tangan, terbelenggu kaki, tak boleh bangun. Untuk membuktikan itu adalah amalan yang benar. Tapi akhirnya pilih kita tuan-tuan, Maulana Makmum ni mencabar para ulama di Sumatera. Dia nak tunjukkan kebenaran. Puncaknya macam mana? Kata Maulana Makmum, dirikanlah satu pentas di tengah-tengah padang yang boleh nanti dilihat oleh beribu-ribu orang Islam. Tujuannya apa? Di atas pentas itulah dia nak tunjukkan cahaya. Sampai cahaya itu boleh diprogramkan, tuan-tuan. Selain daripada itu, dia minta siapa-siapa yang sakit, apa saja penyakit, dia boleh sembuhkan pada malam itu. Jadi akhirnya bila sudah sampai waktunya, tuan-tuan, apa cahaya pun tak boleh. Asal apa, tuan-tuan? Karena yang hadir itu ulama besar yang dicabar. Jadi syaitan yang selalu membantunya agaknya takut. Tak tahu lah keberkatan ulama yang berdoa. Akhirnya tak dapat. Gelapnya pentas pun gelap. Orang tunggu-tunggu mana cahaya. Nanti dulu, nanti dulu. Akhirnya gagal. Orang diobat pun tak sembuh. Di Malaysia ni, bila dibawa ke Malaysia, kita dengarlah tarekat Mufarridiyah. Ajaran Maulana Makmun sudah dibetulkan sebagai ajaran sesat. Tapi ramai orang ikut. Senyap-senyap dari sekarang, ada yang ikut. Orang Kristian pun sama saja. Tadi tentang Bible, padri-padri, orang biasa dalam Kristian. Kalau cahaya itu biasa, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin pernah tengok gambar-gambar, berbagai gambar Kristian. Gambar Jesus ke, gambar Maryam ke. Kan kita nampak di belakangnya itu bulat, putih, macam bulan. Itu cahaya, tuan-tuan. Tapi cahaya itu cahaya fisik. Bukan cahaya makna. Memang betul dalam Quran disebutkan di antara apa itu berbagai mukjizat Nabi Isa. Macam mukjizat Nabi Isa. Cahaya pun itu. Tapi itu cahaya yang mana sudah ditukar kepada cahaya yang fisik. Cahaya yang boleh dilihat oleh semua orang. Jadi kalau kita tengok gambar ya, di belakang tu tak kepala tu, terutamanya macam bulan, bulan. Itu konsep cahaya. Jadi kita tidaklah faham, jangan sampai seperti orang Kristen. Cahaya maknawi ini tentang kalau kita ambil gambar pun tak boleh. Saya dapat SMS dengan gambar daripada mana dari pada seorang isteri, dia ambil gambar kereta suaminya yang sedang masuk kereta, ada cahaya. Jadi macam-macamlah takdiran isterinya, macam-macam takdiran dia, begitulah begini. Dan daripada salam pun saya dapat apa itu SMS yang sama dengan nama. Dia kata guru dia itu wali Allah. Sebab apa? Bila dia ambil gambar macam ini, di belakangnya itu bercahaya. Itu bukanlah cahaya yang maknawi bila dapat di gambar macam ini. Tuan-tuan untuk pelajaran. Kenapa ya, orang-orang Al-Qur'an ini percaya Ustaz Asy'ari Bali Allah Bali kami ya, percaya tiga hubungan yang merah inti apa dia Rasulullah apa itu Imam Mahdi dan satu lagi Ustaz Asy'ari. Mereka ni ambil gambar tuan-tuan di satu media macam ni. Satu orang dia ambil gambar ada tiga cahaya. Seolah-olah macam orang duduk ni. Tiga sebaris. Yang tengah tu tinggi. Jadi ditafsirkan yang tengah tu sebenarnya Rasulullah. Sebelah kanan ini adalah Imam Mahdi. Sebelah kiri itu adalah Abu Yahya. Sedangkan sebenarnya itu adalah cahaya yang fisik, karena boleh diambil, boleh dipotong. Kalau cahaya maknawi tak boleh. Jadi ini sudah merosakkan akidah kepercayaan mereka. Daripada sini lah tuan-tuan timbul macam-macam kepercayaan yang salah. Daripada sini lah timbul dengar-dengar. Bila dah percaya, syaitan ini sudah meyakinkan manusia cahaya itu cahaya yang sebenar, cahaya hidayah daripada Allah, cahaya Rasulullah, cahaya wali Allah. Maka senanglah setan. Mudah bagi setan untuk meningkatkan pengaruh. Dengan cara apa? Dengan cara dengar-dengar. Bila dua ini tentang cahaya sudah memerangkap mereka, dengar sudah memerangkap mereka. Habis. Dengar-dengar macam-macam. Atau lintasan-lintasan dalam hati. Memang ada tuan-tuan. Apa yang dimakan khatarat. Khatarat ni dalam bahasa kita lintasan hati. Tapi orang-orang sufi ada menjelaskan. Ada jenis khataratul ilahiyah. Lintasan-lintasan daripada Allah atau khataratul malaikat. Lintasan-lintasan daripada malaikat. Tapi ada juga khataratul syaitan. Lintasan-lintasan daripada syaitan. Lintasan daripada malaikat daripada Allah ini jarang berlaku. Yang biasanya lintasan daripada syaitan. Macam mana kita boleh tahu tingkatannya macam mana? Kata Abu Talib Maki, lintasan itu berlawanan dengan Quran dan Sunnah. Lintasan. Misalnya, kelintasan. Katalah ada masalah. Menghadapi satu masalah hukum. Apa hukumnya? Nak tengok kita, tak tahu bagaimana kita. Semua orang-orang yang jahil tuan-tuan. Nak buka kitab tak tahu baca kitab. Lalu seolah-olah ditanyalah pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa hukumnya ini? Boleh tak? Selintas dalam hati. Boleh. Boleh. Jadi akhirnya tuan-tuan, banyak hukum hakam yang mereka gunakan berlawanan dengan hukum hakam yang sebenar. Berasal dari perasaan. Bertukarlah. Meningkatlah kepada Al-Fatihah, Syaitonia, lintasan-lintasan, Syaitan. Kalau kita beribadahnya sungguh-sungguh, memanglah Syaitan akan menggunakan dua perkara ini, cahaya dan lintasan-lintasan. Syaitan yang Syaitan itu lalukan dalam hati kita, lalukan pada pemikiran itu. Sebab itulah Rasulullah SAW mengingatkan kita, aku tinggalkan dua perkara, sekiranya kamu pegang teguh, teguh dunia kamu tidak akan besar selama-lama, yaitu Quran dan Sunnah Rasul. Cahaya tidak boleh digunakan cahaya seperti ini. Begitu juga lintasan-lintasan itu. Sebab itu ada panduan-panduan yang diberikan oleh ulama tasawuf. Macam mana lintasan yang sebenar daripada malaikat? Macam mana? Apa sifat-sifat lintasan daripada syaitan? Antaranya, kalau berlawanan dengan Quran dan Sunnah, dan tentulah itu lintasan daripada syaitan. Macam mana berlawanan? Dapat perintah daripada Rasulullah kita. Rasulullah dan Nabi-Nabi. Tidak ada tertulis dalam sejarah Islam, dalam sirah, dalam hadis, dalam asar sahabat. Tidak ada. Seorang sahabat sesudah kewafatan Rasulullah dapat arahan daripada Rasulullah. Tidak ada. Saya baca sirah, baca hadith. Semua apa yang Rasulullah sebut semuanya sudah lengkap dalam hadis yang ditinggalkan. Sesudah kewafatannya tidak ada. Abu Bakar pun tak terima. Malah pada masa itu sesudah kewafatan Nabi, para sahabat menghadapi macam satu krisis politik. Siapa yang nak diangkat jadi khalifah? Siapa dia? Bila saja Osman terbunuh, ada tu masalah. Sampai kena Ali berperang dengan Muawiyah, yang akhirnya kena Ali dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang dikira itu Usairah Ad-Damimi. Sepatutnya pada masa itu, ya, kalau ikut pemikiran apa ni, pemikiran apa ni, Rasulullah memberitahu, sepatutnya pada masa itulah Rasulullah bagi tahu sahabat. Tapi tak ada itu. Sahabat-sahabat hanya menggunakan Quran dan Sunnah. Tak ada sahabat yang didatangi oleh Rasulullah. Tapi orang sekarang tuan-tuan, lebih 1400 tahun mengaku didatangi oleh Rasulullah, dibisik-bisik oleh Rasulullah, dapat pimpinan secara langsung daripada Rasulullah SAW, dapat cahaya daripada Rasulullah SAW. Ini memang tidak ada. tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita beramal, memang kita diberitahu ada cahaya amal. Cahaya apa itu? Zikir kita, cahaya bacaan Quran kita, apa saja ada cahaya. Kita kena bangun-bangun. Khasnya mereka yang belajar zikir dalam tarekat, syaitan juga mudah menyesatkan mereka dengan cahaya yang biasanya apa dia? Syaitan akan gunakan kalimah Allah itu bercahaya. Kalimah Allah itu bercahaya. Dilihat kalimah Allah itu bercahaya. Misalnya cahaya keemasan, bersinar-sinar. Maksud saya kalimahnya alif lam lam ha itu dilihat bercahaya. Jadi orang yang berzikir itu biasanya merasa bahwa Allah telah tingkatkan zikirnya sampai kepada hakikat. Sebab apa? Kalimah Allah itu sudah dilihat dengan terang bercahaya. Lalu nanti terlintas-lintas, terlintas-lintas dalam. Pada masa itu syaitan akan menggoda dengan lintasan-lintasan dalam hati dan fikiran. Apa yang berlaku di antaranya apa terlintas? Aku nak masuk, aku nak masuklah dalam kalimah Allah. Yang masuk itu apa? Aku roh aku nak masuk dalam kalimah Allah. Dia rasa rohnya boleh keluar masuk dalam kalimah Allah. Lalu syaitan itu terus menyesatkannya. Awak dah naik kenderaan Allah yang bercahaya. Awak niatkah ke mana-mana? Syaitan berkata, pergilah ke Arab. Maka orang ini pun niat aku nak ke Arab. Kejap dia sampai Arab. Di kawasan Arab itu pun bercahaya. Terang penerang. Begitulah. Orang seperti ini nanti bila berzikir dia akan nampak cahaya, nampak cahaya, nampak cahaya. Kalau dia mahu bercinta dengan kita, tak ada satu. Antara cerita yang saya pernah dengar, dia kata dia pergi satu kawasan apa cahaya terang-terang. Tiba-tiba di situ ada masjid. Itulah kalau-kalau lah tuan-tuan. Bersambung-sambung. Bila dia berhenti fikir, berhentilah. Ketisuk. Nanti dia fikir, dia sambung lagi. Sambung lagi, sambung lagi. Jadi akhirnya tuan-tuan, orang seperti ini disesatkan oleh syaitan tidak tahu. Tidak sesat. Dengan apa? Dengan cahaya, dengan suara. Jadi kena itulah bila kita belajar sedikit banyak yang bertasawuf. Selalu saya sebutkan hikmah daripada hikam-hikam yang menyebutkan tentang apa itu nur. Misalnya أورد عليك الوالد ليخرجك من سجن وجودك إلى قضاء شهودك. Allah lemparkan cahaya ke dalam ruang hati anda supaya Allah keluarkan hati anda daripada penjara wujud diri, supaya anda berada di lapangan musyahadah yang begitu luas terhadap resi-resi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tak diberi faham kepahamannya sebenar, memang mudah. Bila kita berfikir, kita nampak cahil. Ha, ini agaknya cahil yang Allah masukkan di dalam hati saya, yang boleh menjadikan saya panas. Sebab apa cahaya yang disebutkan oleh Ibn Abdullah tadi? Ialah cahaya Nurul Wisal atau cahaya Ihsan yang menyampaikan surat itu kepada Ihsan. Bila sampai kepada Ihsan, Rasulullah kata, Al-Ihsan anda berdawa ka'anya ta'atawah. Ihsan itu anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihat. Jadi bila dah ditenggelamkan oleh dia dalam cahaya, dia fikir dia sudah sampai ke tingkat ihsan, dia fikir dia sudah dipanahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekali, ini adalah sebagian kecil apa yang syaitan gunakan untuk menyesatkan orang-orang Islam dengan cahaya. Dan itulah kita naklah faham, yang cahaya-cahaya itu ialah cahaya yang maknawi, yang tak boleh dilihat oleh mata kepala kita. Kita memang tak dapat membezakan. Orang ramai, orang abang memang tak dapat membezakan. Tapi senang saja tuan-tuan. Kita boleh yakin apa yang kita dapat tadi bersihkan macam mana? Takkanlah dia tu ni semayang pun tak betul. Sudah dapat macam ni. Semayang pun tak betul, semayang pun tak cukup yang waktu. Yang dapat itu tentuannya ialah kita boleh fahamnya. Orang mukmin itu, kata orang-orang suci, terbagi pada empat golongan. Yang di bawah itu orang awam. Orang awam itu orang yang hatinya lalai, hatinya mati, hatinya berpenyakit. Ghaflah. Takkanlah orang macam ni dapat cahaya yang begitu hebat. Yang menjadi masalah, yang menyebabkan jadi apa heboh dalam masyarakat Islam, menjadi masalah ialah orang-orang awam ini. Orang awamlah yang selalu jadi mangsa iblis dan syaitan. Ada pun golongan yang lain, katalah golongan salib, hatinya yang sudah dihidupkan oleh Allah. Golongan hawas, golongan hawasul hawas. Mereka tuan-tuan yang layak menerima ni, mereka tak lebuh, mereka senyap. Dan mereka ini bukan ramai. Tidak ramai bidangannya yang dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Guru saya, dia terangkan, orang Islam, kedudukan orang Islam yang tertinggi yang disebut oleh Allah dalam Quran, As-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Lepas itu, fa'ashabul yamin ma'ashabul yamin. Itu di bawah sikit. Yang tertinggi adalah umat Nabi Muhammad ini mukarram. Itulah yang di puncak itu. Kalau kita buat gambar saja, kedudukan orang ini macam bunga cipres. Orang-orang mukarram, gulungan mukarram itu yang di puncak. Orang inilah yang mempunyai kemungkinan besar, ruang besar dipunyakan oleh Allah cahaya yang khusus. Ada pun orang yang bawah, di bawah gunung, di kaki gunung, takkan nak dapat sembah. Walaupun tak mustahil, Allah boleh punya. Tapi yang Allah janjikan ialah orang-orang yang hampir kepadanya. Awaman kana majidan bahagianya wajahna al-umumah. Kenapa Allah Ta'ala hidupkan hati orang? Karena orang ini bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, niscaya kami jadikan untuk kamu cahaya. Ini bukanlah orang awam, tapi itulah tentuannya yang jadi maksud, yang banyak cinta. Mereka ini ditenggelamkan oleh Allah dalam nur, ya, dalam cahaya, ialah orang awam. Orang awam. Sebab orang mukarrabun, burungan yang hampir kepada Allah, bila dapat nur, mereka ini tak bercerita. Mereka senyap saja. Kenapa? Kalau bercerita itu dianggap salah. Dianggap terhadap Allah SWT. Jadi yang jadi masalah itu, kata Imam Syafi'i, ialah orang-orang bawahan. Ad-da'wah al-kazirah, da'wah-da'wah orang Allah yang bohong. Jadi masalah. Dan itulah yang dimaksud ialah orang Allah yang mudah jadi maksud syaitan. Syaitan menggunakan cahaya, menggunakan bisik-bisikan. Kalau kita singkat kemula tentang sejarah, kenapa agama Nabi Isa boleh bertukar begitu jauh? Nabi Isa AS tidak pernah pun mengajarkan Trinity. Sebabnya itulah cahaya dengan pengaturan. Asalnya kan ada seorang raja Yahudi bernama Paul. Dia ini anti betul terhadap agama Nabi Isa. Dia bunuh pengikut agama Nabi Isa. Dia bunuh. Dia seorang raja. Tapi dibunuh. Pengikut, orang-orang yang mengikut agama Nabi Isa ini, tak habis-habis, semangatnya anak. Dia pun pelik. Dalam keadaan pelik-pelik itu, dia dengar suara. Dan dia nampak cahaya. Suara itu datang dari langit. Cahaya itu pun diubah langit. Cahaya itu menyebut, wahai Paulus, kenapalah engkau bunuh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan kau bunuh. Itu kan ada anak-anak Tuhan. Jadi akhirnya Paulus ini pun insaf. Dia macam taubat. Lepas itu dia belajarlah agama Nabi Isa. Bertahun-tahun. Tapi bila dia belajar itu, gurunya yang ajar itu cakap betul, dia dapat lain. Guru cakap betul, dia dapat lain. Sebab yang disampaikan ke telinganya itu Iblis yang menampingi. Bila dia datang nak belajar, dia menampau. Dia sebarkanlah agama Nabi Isa yang dia pelajari. Tapi bukan dia belajar daripada gurunya, tapi dia belajar daripada syaitan. Bila diajar orang ramai kata, ini salah. Nabi Isa tak ajar macam ni. Minta. Jadi akhirnya malu tuan-tuan. Bila dia malu, ini kerja Iblis. Iblis membisikkan dia. Di sini bukan tempat engkau menyebarkan agama. Engkau lari lah. Itu yang dia lari. Disebarkan agama yang didapat daripada Iblis itu kepada orang-orang Iblis. Itulah permulaan, titik permulaan macam mana, bagaimana agama Nabi Isa yang menyusukkan Allah sudah berkesan kepada agama yang menyusukkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang cahaya, suara dan apa itu, apa iblis itu sekali menyerupa tiga-tiga tuan-tuan, menyerupa cahaya, menyerupa dan apa itu bisiklah. Tiga-tiga orang itu. Memang biasa kan? Kalau orang kesian itu tiba-tiba seolah-olah Yesus itu datang di depan, beri pesan macam-macam, beri pertolongan. Kalau dengar-dengar suara itu biasa, cahaya pun biasa. Jadi sebab itulah kita cakap ini supaya kita ambil perhatian satu saja yang mengalami pengalaman nampak cahaya ketika semayang ke, ketika baca Quran ke, itu tidaklah dengan tolak. Kita menolaknya tidak terus, tapi kita melayani yang jadi bahaya. Layan. Asal sekali dilayan, teruslah. Inilah yang berlaku pada Arkom asalnya begitu. Dilayan. Saya pernah bertanya kepada seorang tokoh di Arkom, macam mana anda boleh dan orang Arkom boleh percaya sesuatu ini mahdi mendatang? Mereka dijawab macam mana? Kami selalu didatangi dan kami berbual-bual dan kami nampak cahaya kehebatan apa sesuatu ini sebagai mahdi mendatang. Atau tuan-tuan datang berbual-bual sedangkan cukup jelas dalam sejarah Islam setan itu boleh menyerupuk. Jadi orang Quraisy tuan-tuan mensuarat nak ambil tindakan terhadap Nabi, setan datang menyerupuk manusia. Dia bagi idea, bagi apa itu fikiran yang sangat bernas. Jadi orang Quraisy kata kita buat ini, dia nanti kami tak boleh, ini tak boleh. Yang akhirnya Abu Jahal kata kita bunuh dia. Iblis ni pun kata inilah langkah yang sebaik-baiknya. Tapi orang Quraisy tak tahu dia itu adalah syaitan. Di zaman Islam pun tak tahu. Di zaman Islam pun Iblis itu menyerupuk. Simbolnya Khawarij kerana Iblis itu menyerupuk. Mempengaruhi seorang seorang tentera seorang tentera Sayyidina Ali yang bernama Zulkusairah At-Tamim. Iblis itu mempengaruhi, membisik-bisik. Kita mesti berpegang pada Quran. Tak ada hukum kecuali hukum Quran. Tak ada hukum kecuali hukum Allah. Jadi Iblis itu membisik. Itu sebablah Zulkus saya, kalau begini Sayyidina Ali boleh dibunuh. Dia dah menghukumkan halal. Mula-mula orang Islam menghalalkan darah hitam Zulkus saya As-Tamimi. Pasal apa? Dia dengar suara, dia nampak cahaya yang keluar. Dia pergi cahaya hidayah daripada Allah Subhanallah. Sayyidina Ali sudah tersimpang daripada Quran. Ma'awiyah pun tersimpang daripada Quran. Lepas itu dibunuh. Tapi nasib baik kena ada tak keluar pada waktu itu ke masjid. Kalau tidak, Ma'awiyah apa mati juga. Jadi, kita simpulkan tuan-tuannya. Cahaya yang selalu disebut dalam Quran, dalam kitab-kitab, cahaya iman, cahaya ketakwaan, cahaya kecil, cahaya Quran. Ini cahaya yang maknawi, yang hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang hampir kepada Allah dengan pandangan hati. Ada pun macam kita ni, pandangan hati kita ni malah banyak tidak dengan orang lain. Fakasyabna anta mito'ata fabasarukal jirma hatihi. Jika kita mati tuan-tuan, barulah terbuka kita. Maka kami Allah bukakan berbagai hijab, berbagai penutup yang menutup pandangan hati kamu. Apabila kami matikan, maka pandangan hati kamu barulah tajam. Kan ini disebut oleh Imam Ghazali ya. Imam Ghazali kata, فَإِنَّكَ فِي هَذَا الْعَذَابِ نَاسِمٌ وَإِنْ كُنْتَ مُسْتَيْقِنًا. Sesungguhnya anda hidup di dunia ini, hati anda tidur, walaupun tubuh anda jatuh. Kalau hati kita tidur, macam mana kita nak nampak cahaya yang makna jawabnya tak nampak. Kalau kita nampak juga, itu adalah cahaya yang didatangkan oleh syaitan. Senang sendiri. Kita tak akan tahu aku tak layak. Ini bukan untuk aku. Ini untuk orang-orang hampir kepada Allah SWT. Dan taklah kita tahu, orang yang hampir kepada Allah itu, bila ditunjukkan oleh Allah, nur yang maknawi ini, mereka tak akan bercerita. Mereka senyap saja. Jadi, yang hibu-hibu ini adalah orang-orang awam. Orang bawah, golongan awamul muslimin. Nah, ini yang menjadi masalah di mana-mana. Bukan saja di Malaysia, di mana-mana seluruh dunia Islam. Di kalangan orang Arab lagi banyak harus ini. Ada setengah mereka mengaku boleh menemui Jibril bila-bila masa. Sedangkan Rasulullah nak temui Jibril pun susah. Kita akan menjadi untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa arhamna wa la tu'aqibna wa la tu'adzibna wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana wa ighfirlana Allahumma inna nas'aluka an